Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ayol ikhwah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca dan membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam pembahasan seputar rukun-rukun iman, yang kemudian beliau di sini sebelum melanjutkan pada pertanyaan ketiga Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang apa itu ihsan, beliau menjabarkan dan menyebutkan satu faedah manhajiyah terkait adanya kelompok-kelompok yang menyimpang, sekte-sekte sempalan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam bab ini, dalam masalah keimanan. Dan telah kita sebutkan pendapat Ahlus Sunnah terkait dengan iman, bahwa iman qaul bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Catat ya, ada kuis berhadiah nanti insyaallah di akhir majelis. Perhatikan dengan seksama setiap ya faedah-faedah yang antum dapatkan, sighar wa kibar. Cukup banyak stoknya ya. Motivasi bukan ini yang dicari ya, tapi faedah, faedah yang dicari ya. Ini enggak seberapa, ini nolnya dikit, enggak banyak ini, tapi lumayan ya kan. Taib, bahwa iman itu menurut Ahlus Sunnah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian masuk kepada permasalahan yang cukup sensitif, dan ini yang menyebabkan ya, perbedaan atau perpecahan ya, dan jurang pemisah yang sangat dalam antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah, yaitu sikap dan keyakinan ataupun akidah terhadap seseorang yang terjatuh dalam dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Apa pendapat kita tentang orang tersebut? Adapun orang kafir yang mereka jatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar ya, pencurian, minum khamr, zina, riba, dan seterusnya. Ini enggak usah dibahas, karena cukup dengan kesyirikan, syirkul akbar, dan kekufuran, kufur akbar yang mereka lakukan, itu sudah mengubur semua kebaikan yang ada pada mereka. Dan yang memperparah adalah kemaksiatan, terlebih dosa-dosa besar yang mereka kerjakan. Ya. Nah, adapun yang kita bahas di sini adalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Bagaimana sikap kita menghukumi orang tersebut? Apakah dia masih muslim, yang kemudian kita berikan hak-hak dia sebagai seorang muslim, ataukah dia kafir, yang kemudian kita perlakukan dia sebagai orang kafir? Ya. Karena sebelum di akhirat, hukum di dunia kita sebagai seorang muslim dibimbing di dalam syariat untuk membedakan, ya, muamalah interaksi kita terhadap kaum muslimin dan orang-orang kafir, kaum musyrikin. Dan di sana ada beberapa hukum yang lain terkait dengan mereka. Ya. Tidak bolehnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kemudian tidak boleh untuk menyolati jenazahnya, apalagi mengiringi mayatnya ke kuburan, dan seterusnya. Banyak. Maka barakallahu fikum, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa dalam hal ini Ahlussunnah menyatakan, ya, tentang pelaku dosa besar selain kesyirikan, ya, dari kalangan kaum muslimin, bahwa orang tersebut masih mukmin tapi naqisul iman. Ya, dia mukmin tapi kurang keimanannya. Ya, karena tadi di awal sudah kita singgung bahwa prinsip kita, dan itu ijma' para ulama, ya, dari dahulu sampai sekarang, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, sehingga tidak serta-merta seseorang ketika jatuh dalam perbuatan dosa besar kemudian keluar dari Islam. Ya, enggak. Tapi ya, dia masih mukmin tapi kurang imannya. Telah disebutkan pada kajian sebelumnya beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa iman, ya, bisa naik, bisa bertambah, dan bisa susut, bisa berkurang, melemah drastis, ya, pada diri seseorang. Ya. Nah, kemudian di sini beliau menambahkan beberapa penguat bukti dan dalil dari hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kata beliau hafizahullah, qala alaihi salatu wassalam, beliau mengutip, ya, fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Kutipan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam Sahih Muslim yang menjelaskan tentang maratib ingkaril munkar, tahapan-tahapan dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Ya. Dan di sini sebuah ilmu yang sangat agung di dalam syariat, bagaimana adab seorang muslim dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, melihat dengan mata kepala, Itu diantara maknanya. Atau yang kedua, dia mengetahui, oh itu mungkar, dia faham itu jelek, itu buruk, itu maksiat, tahu. Kata Nabi, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, ya, dengan wewenangnya, ya, dengan jabatannya, dengan posisinya, bisa, ya, bisa dengan tangan secara langsung bila memungkinkan, ya, itu mungkar, itu jelek kita ambil, atau dengan wewenang, dengan jabatan, dengan posisi di stop, ya, dihentikan, bisa, ya. Atau yang kedua kata Nabi, kalau tidak mampu, dengan lisan, dengan nasihat, ya, dengan memberikan masukan, teguran, ya, kritikan, ya, yang asalnya nasihat ini disampaikan dengan lutf walin, lembut, ya. Kata para ulama, idza akhta'a akhuka, ya, fal yansah bilin, apabila saudaramu jatuh dalam kesalahan, nasihati dia, tegur dia dengan cara yang lembut. Itu asalnya, ya, nasihat dengan lisan. Namun apabila cara yang kedua tidak bisa ditempuh dan tidak memungkinkan, maka kata Nabi, ya, dia ubah, dia ingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Ya, fa illam yastati' fa biqalbihi. Ada bentuk pengingkaran, ya, meskipun dengan hati. Ya, dan itu kata Nabi, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah, ya, kondisi iman yang paling lemah. Ya. Nah, dan ini termasuk amalan saleh. Ya, ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran meskipun dengan hati. Oleh karena itu sebaliknya, kalau misalkan ada pada seseorang, ya, mengetahui, melihat, menyaksikan sebuah kemungkaran, kemudian gak ada pengingkaran, ya, justru yang ada adalah hubbul mungkar, mencintai kemungkaran tersebut, rela, ridho, seneng, ya, gak ada pengingkaran. Ini min kabairi dzunub, termasuk dosa besar yang diperbuat oleh hati seseorang. Ya, jadi kalau kita melihat ada sebuah kemungkaran kecil ataupun besar, tahu itu mungkar, itu jelek, kemudian hati kita adem, ya, tenang, nggak ada pengingkaran begitu, ya, santai, nggak ada, ya, kebencian, nggak ada ketidaksukaan itu, justru dia merasa nyaman dengan itu. Ya, meskipun dia tidak melakukan perbuatan jelek itu, meskipun dia tidak mensupport, mendukung, ya, ya, membiayai, atau bahkan tidak melakukan perbuatan itu sekalipun, tapi kalau misalkan hatinya seperti itu, ya, hubbul mungkar, senang dengan kemungkaran tersebut, ini kata para ulama termasuk dosa besar, ya, yang dilakukan oleh hati seseorang. Na'udzubillah. Terus gimana sikap kita? Ya, membenci, gak suka, mengingkari, gak nyaman. Ya, ini yang kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Ini adalah kondisi iman yang paling lemah. Minimal itu, gitulah. Minimal kita gak nyaman, gak suka, benci, meskipun dalam hati. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini inti dari hadis ini, menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah, iman itu bisa berkurang. Paham tuh? Paham, ya? Jelas. Fadala ala anna al-iman yakunu dha'ifan wa yakunu qawiyan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu terkadang melemah, terkadang menguat. Ya. lebih jelas dan gamblang lagi, ya, ini sudah sangat jelas sebenarnya. Sebagai penguat lagi, ya, dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Di sini yang disoroti, ya, di dalam hadis yang agung ini bukan kuat dan lemah fisik, ya, tapi iman. Ya, itu yang menjadi standarnya, tolak ukurnya, barometernya, iman. Karena konteksnya sangat jelas, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, bukan fisiknya. Ya, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Adapun masalah fisik, ya, itu tidak menjadi acuan utama. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi tegaskan, ya kan? Dalam Sahih Muslim juga dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa fi riwayatin wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah melihat kepada bentuk fisik kalian, bentuk rupa kalian, dan tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Itu yang dilihat, hatinya punya iman apa enggak. Yang dilihat amalannya ada apa enggak, berkualitas atau, ya, tidak berkualitas, ya, banyak atau sedikit, ini yang dilihat, ya, paham? Jadi di dalam hadis tersebut sangat jelas, ya, Rasulullah menegaskan bahwa orang yang punya iman kuat lebih baik kondisinya dan lebih Allah cintai, ya, lebih mulia, lebih terhormat daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah apanya? Imannya, bukan fisiknya. Ya. Oleh karena itu, di antara manusia yang posisinya, ya, di sisi Allah itu yang paling tinggi, di antara manusia, ya, yang paling terhormat, yang paling mulia, yang paling afdal adalah al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Tapi ternyata di antara mereka, subhanallah, ada yang fisiknya itu lemah. Dan itu takdir Allah, ujian Allah, yang kemudian dengan sebab itu justru Allah angkat derajatnya. Sekian tahun, bahkan puluhan tahun sakit. Enggak bisa apa-apa. Nabi Ayyub alaihi salam sakit 18 tahun. Ya. Kita corona 2 tahun lebih sudah pusing, ya kan? Nah, stres. Ya, melihat mayat-mayat bergelimpangan karena wabah tersebut. Ya, tambah lagi kita juga kena misalkan. Ya, ujian dari Allah. Nah, ini Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun. Disebutkan beliau sakit parah. Lemah fisik beliau. Tapi dengan iman, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan sabar yang beliau, ya, munculkan, yang beliau, ya, lakukan, justru itu menjadikan beliau semakin mulia dan semakin, ya, terhormat di sisi Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya lagi, di dalam hadis yang lain disebutkan di sini dari hadis sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'unan. Wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Apa kata Nabi? Iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Tidak bertentangan. Ya, antara bilangan 70 ataupun 60, karena bilangan 60 sudah masuk pada bilangan 70, ya. Menunjukkan bahwa abwabul khair, ya, pintu-pintu kebajikan itu banyak. Dan amalan-amalan, ya, perbuatan yang menunjukkan keimanan itu beragam. Yang kemudian kata Nabi, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling utamanya dari cabang-cabang iman tersebut adalah perkataan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Yang tentunya ucapan di sini akan menjadi, ya, amalan iman yang paling tinggi tatkala kalimat la ilaha illallah bukan semata-mata diucapkan secara lisan, tapi juga diiringi dengan penghayatan dan ilmu tentang kandungan maknanya. Bukan semata-mata kalimat la ilaha illallah, ya, dalam kondisi kita gak paham apa yang maksud dengan kalimat itu. Tidak. Ya. Kemudian yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Ada duri, ada paku, ada kayu, ada besi atau apa saja yang itu berpotensi, ya, kemungkinan untuk mengganggu kaum muslimin. Ya, yang lewat bisa terganggu, bisa tersandung, bisa tertusuk. Ya, yang berkendara juga bisa, ya, bocor bannya. Bisa nabrak. Dia hilangkan. Ya, dia singkirkan. Ya. Nah, portal memang dipasang untuk, ya, keamanan, ya, tapi ketika mengganggu misalkan, ya, ditutup terus, ada yang lewat, ya dibuka, ya, kan ada kebutuhan, ya. Nah, ini makna gangguan secara hissi, secara hissi, ini betul-betul nyata. Atau kata para ulama, termasuk makna adza di dalam hadis ini adalah adza gangguan secara maknawi. Bahwa termasuk cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan secara maknawi yang menghalangi kaum muslimin untuk menempuh jalan yang lurus. Onak dan duri dalam kehidupan untuk bisa istiqomah itu mesti ada, dan itu adalah gangguan yang tentunya itu semuanya disponsori oleh syaitan dan bala tentaranya. Nah, adapun dari kalangan manusia, termasuk anak-anak duri yang bisa menghalangi kaum muslimin dari keistiqomahan adalah ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, dai-dai yang menyuruh kepada penyimpangan dan kesalahan dalam beragama. Ini kata para ulama termasuk gangguan yang bisa menghalangi kaum muslimin untuk bisa istiqomah, yang apabila disingkirkan, ini termasuk cabang iman. Gimana cara menyingkirkannya? Yaitu dengan diperingatkan umat dari bahayanya. Umat diingatkan dari bahaya penyimpangannya. Hati-hati, jangan dekat-dekat, jangan belajar Islam dari kelompok fulan. Kenapa? Bisa menyimpang, bisa sesat, ya, bisa salah faham. Hati-hati dari tokoh fulan, dari tokoh alan, dalun mudil, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Bahaya pemikirannya, bahaya pemahamannya. Tapi dia kan muslim. Iya muslim, tapi pemahamannya membahayakan. Hati-hati, ini gangguan. Yang termasuk perbuatan memperingatkan umat dari bahaya mereka ini min syu'abil iman, termasuk cabang iman. Ya, paham tuh? Yang kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Ya, inti di dalam hadis ini, perhatikan sisi pendalilannya ya, agar nyambung dengan pembahasan kita. Apa korelasi hubungan hadis ini dengan pembahasan kita bahwa iman itu bisa bertambah naik ya, tinggi, tapi bisa juga turun, melemah-melemah sampai turun drastis habis. Dari sisi mana? Iya, ketika Nabi menyebutkan bahwa iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang, kemudian yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan. Yang kemudian kata Nabi termasuk iman adalah rasa malu, yaitu rasa malu yang terpuji. Karena rasa malu ada dua. Rasa malu ada dua, ada yang mahmud dan ada yang madmum. Rasa malu yang terpuji yaitu rasa malu ya, yang mendorong pelakunya untuk semakin dekat kepada Allah dan terhindar dari maksiat kepada Allah. Ini malu yang terpuji ya, dengan rasa malunya dia semangat belajar, dengan rasa malunya dia ingin pinter, ingin faham tentang Islam. Tidak malu dia ya, tidak malu yang negatif, tapi malu yang positif. Dia malu bodoh, dia malu gak ngerti apa-apa tentang Islam, dia malu gak tahu wudu, dia malu kalau ternyata akidah dan keyakinannya salah. Malu kepada Allah, bukan kepada manusia, sehingga mendorong dia untuk belajar dan belajar ya, taklim dan taklim ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, murid Abdullah bin Abbas, dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, kata Mujahid bin Jabr, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir, enggak akan atau tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang pemalu dan orang yang sombong. Pemalu apa di sini? Malu yang negatif, gengsi lah itu. Nah, dan itu kelemahan sebenarnya ya, sudah tahu gak ngerti, sudah tahu sadar bahwa dia itu gak paham tentang ilmu agama, tapi gak mau belajar. Orang seperti ini, meskipun dia mengatakan saya malu weh, udah tua saya malu weh, gak bisa baca Quran saya malu weh, sudah ubanan saya malu weh, ini dan itu saya malu, gak pernah menginjakkan kaki di masjid saya malu, sama teman saya malu. Nah ini akhirnya dengan alasan itu dia gak mau belajar, gak mau taklim, gak mau nuntut ilmu ya, gak mau ngaji. Ini malu, tapi malu yang negatif ya. Malu yang negatif. Tapi malu yang positif tadi, yang positif adalah yang mendorong pelakunya untuk semakin dekat kepada Allah dan terhindar dari kemaksiatan kepada Allah. Nah, sebaliknya malu yang tercela yaitu malu yang menyebabkan pelakunya jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fadalla ala annal iman fihi a'la wa fihi adna. Maka dalam hadis tadi yang barusan kita sebutkan, ya, itu mengisyaratkan atau bahkan menunjukkan bahwa iman ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ya, sudah faham ini? Tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam masalah apa? Iman. Faham ya? Ayat demikian pula hadis ini hujah kita di hadapan Allah kelak pada yaumul qiyamah kalau ditanya. Sehingga statement dan pernyataan-pernyataan Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka, demikian pula kalau ditanya langsung jawabannya ini alasannya Al-Qur'an dan hadis. Jadi enggak cuma ikut-ikutan, enggak, tapi ini yang namanya ittiba' ad-dalil, mengikuti dalil. Jadi kita baca kitab ini bukan karena kita taklid dengan syekhnya, bukan, tapi karena ya faedah-faedah ilmiah, ya, hujah-hujah yang ilmiah yang terdapat di dalam kitab ini. Ya. Ini ya, setelah kita paham, kata beliau, bi khilafil murji'ah fa innahum yaqulun, berbeda dengan sekte murji'ah. Sekte murji'ah. Ya. Nah. Yang mereka mengatakan annal iman atau al iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa huwa syai'un wahidun la tadkhulu fihi al a'mal. Iman itu satu paket. Yang mana amalan tidak termasuk dalam keimanan. Wa innama huwa fil qalbi faqat. Tapi iman itu adalah sesuatu yang ada dalam hati saja. Amalan tidak termasuk. Ya. Paham tuh? Dalam kondisi sekian banyak ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi, itu memadukan antara amalan-amalan hati dengan amalan-amalan anggota badan. Rasa malu itu amalan apa? Amalan hati. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang keimanan. Disebutkan dalam ayat surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah definisi ini. Adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum ikhafat, hatinya takut. Jadi yang takut adalah hati. Ini amalan hati. Orang punya iman bergetar ketika disebutkan ayat Allah. Ya, tambah kuat gitu loh imannya, tambah mantap, tambah yakin. Ya, tentang kebenaran Islam. Ini amalan hati. Ya. Nah, yang kemudian disebutkan setelahnya itu, setelah ayat tadi, ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan berinfak dengan apa yang mereka miliki berupa harta yang Allah berikan kepada mereka. Amalan zahir dipadukan. Lah ini murjiah enggak? Mengatakan iman itu adalah amalan hati saja, ya, ataupun sesuatu yang ada dalam hati seseorang. Amalan enggak termasuk. Ya, mohon maaf, ya, bukan gurui, ya, atau merasa benar sendiri, atau sukanya menyalah-nyalahkan. Mohon maaf, yang seperti ini sudah sangat jelas dan gamblang untuk kita menyatakan pemahaman Anda, wahai murji'ah, salah. Bahkan kita mengatakan fahada qaulun batil bila syak li'anna bi khilafil adillah. Pernyataan Anda itu batil. Kenapa? Karena menyisihi dalil-dalil yang ada tanpa ada keraguan sedikit pun. Salah. Ya. Tapi ustaz yang mengatakan, meskipun ustaz, tapi syekh yang menyebutkan, meskipun syekh yang membawakan. Tapi pakai sorban, meskipun pakai udeng-udeng. Sorban sekalipun, setebel apapun, kalau pernyataan seperti itu murji'ah, salah. Ya, betul. Nah, ini. Ya. Ahlus Sunnah harus kokoh. Ya. Jangan dikira ini enggak ada efeknya ya. Jangan dikira. Statement ini jangan dikira enggak ada efeknya. Ada efeknya. Mereka yang punya pemikiran Murji'ah, ketika meyakini iman itu adalah dalam hati saja, amalan tidak termasuk, akhirnya apa? Menyepelekan masalah kemaksiatan. Melihat ada yang minum khamr, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang enggak sholat, ya, ada yang enggak puasa di bulan Ramadan, menutup mata, enggak apa-apa. Yang penting hatinya baik. Yang penting hatinya baik. Yang penting dia masih punya iman. Yang penting dia meyakini Islam adalah agama yang benar. Dia Muslim, imannya sempurna. Tapi dia enggak sholat. Ya enggak apa-apa. Jangan dipaksa. Ya, daripada dia sholat enggak khusyuk karena terpaksa. Ya, tapi dia enggak puasa. Masih pun enggak puasa, enggak apa-apa. Ya, ya Islam-Islam simpatisan enggak apa-apalah daripada kafir sekalian. Disepelekan. Enggak ada kecemburuan. Enggak ada ghirah sama sekali. Enggak ada pengingkaran. Yang ada kenyamanan, memaklumi. Hada fatal. Ini fatal. Ya. Jadi kayak mati rasa itulah. Dalam kondisi Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata dayus. Enggak akan masuk surga itu. Tidak akan masuk ke dalam surga dayus. Siapa mereka? Di antara tafsiran maknanya kata para ulama adalah orang yang tidak ada kecemburuan ketika melihat sebuah kemungkaran. Dayus. Orang yang tidak ada kecemburuan, tidak ada pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran. Namanya apa? Dayus. Dayus pakai sa. Ya. Nah. Ini. Ya, jadi sangat berbahaya. Nah, Ahlus Sunnah kalau bahas masalah ini ya bukan cuma kelihatan luarnya aja, saat dalam-dalamnya pun dikupas. Ya enggak? Oh, ternyata itu yang melatar belakangnya kenapa mereka itu menyepelekan masalah dosa. Ya. Kayak jamaah tabligh gitu. Ketika melihat jamaahnya anggota khurujnya itu jatuh dalam kemungkaran, enggak apa-apa. Yang penting dia itu masih ikut jamaah kita enggak masalah, tapi dia itu merokok, tapi dia itu berbuat syirik, tapi dia masih punya keyakinan syirik, bolehnya meminta ya kepada Nabi, berdoa kepada selain Allah, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting dia itu masih mau keluar sama kita. Dientengkan, disepelekan. Ini kan bahaya. Ya, dinasihati juga enggak, disampaikan tentang prinsip yang benar dalam masalah itu juga tidak. Ya, tapi tadi itu sekedar untuk meramaikan kelompoknya. Sekedar untuk meramaikan jamaahnya itu. Kenapa? Kalau dinasihati, kalau diingatkan, kalau ditegur, hilang. Kenapa? Tak suka dikritik, enggak suka dinasihati, lari. Dan mereka enggak mau seperti itu. Ya. Yang berikutnya wa'alal aqs al-khawarij. Maka di sana ternyata masih ada kelompok yang lain yang berseberangan dengan Murji'ah, yaitu yang dinamakan dengan khawarij. Ya, khawarij. Fa'innahum yaqulun, karena sungguhnya mereka mengatakan murtakibul kabiratil lati duna syirki kafirun laisa indahu iman. Pelaku dosa besar, perhatikan pendapat kaum khawarij, sekte khawarij, bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan itu kafir, keluar dari Islam, ya, dan tidak punya iman. Ya, tidak punya iman. Ya, dosa besar itu apa saja? Ya, banyak. Kalau dijabarkan ya banyak. Sebagian ulama menyebutkan ada 70 lebih. Yang intinya seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang mana di sana ada ancaman-ancaman Allah, baik berupa azab ataupun laknat, kutukan, ataupun hukum had di dunia, ya, hukuman bagi pelakunya, atau kemarahan, kemurkaan dari Allah Azza wa Jal. Ini dosa besar, ya. Nah, ini dosa besar. Fayaslibunahu al-iman bil kulliyah wa yaj'alunahu kafiran wa mukhalladan finnar wal iyadu billah. Maka mereka sekte Khawarij, ya, mencabut keimanan secara total dan menjadikan pelaku dosa besar selain kesyirikan, yaitu kafir dan kekal di dalam neraka jahanam. Oh, bagus kalau begitu. Iya, ini kan sebagai bentuk langkah kehati-hatian supaya orang itu enggak bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Makanya langsung dikatakan kafir biar dia takut. Tapi masalahnya ini bukan nakut-nakutin, tapi ini beneran, itulah. Beneran memang dikafirkan. Kalau sudah dikafirkan, itu meskipun tetangganya pakai peci, sholat tiap hari ke masjid 5 waktu, sholat jamaah gak pernah absen, bulan Ramadan puasa, tapi karena rokokan misalkan, mohon maaf, dan versi mereka misalkan dianggap itu dosa besar, ya, ya. Dia tetangganya, tapi dianggap kafir itu tetangganya karena dengan salah satu perbuatan tadi misalkan, ya. Atau mungkin dia pernah cekcok, ya, pernah mencela tetangganya yang muslim tadi itu, pernah mencela dia, ngata-ngatain, mencela, ini kan dosa besar, kafir kamu, tunggu aja tanggal mainnya. Motornya, mobilnya dicuri, dijual sama dia, kenapa? Kafir, halal hartanya. Punya pohon mangga, buahnya lebat, tak ambilin, kafir, halal hartanya. Kebunnya halal, ya. Meskipun dia gak ngomong, tidak menyampaikan kamu kafir, halal hartamu, halal darahmu, enggak. Tapi keyakinan, akhirnya semua aset yang dimiliki tetangga yang muslim tadi, gara-gara dia mencela dia, dan itu dianggap sebuah perbuatan dosa besar, akhirnya diambil semua halal. Dia gak merasa salah, gak merasa dosa, gak merasa. Kenapa? Halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan parah yang seperti ini, ya gak? Parah. Dan itu yang diyakini oleh sekte-sekte sempalan kaum Khawarij dari dahulu sampai hari ini. Mereka menghalalkan untuk merampok, mencuri rumah-rumah kaum muslimin yang berharta, yang kaya, karena dianggap kafir. Bukan kelompoknya, dianggap kafir. Kaum Khawarij. Ya. Aset-aset pemerintah dirampok, diambil paksa oleh mereka. Ya. Nah, kotak-kotak uang yang di jalanan. Ya. Kamar-kamar ATM itu dibobol sama mereka, diambilin hartanya karena dianggap halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan namanya perampokan massal. Kenapa sampai seperti itu? Ya, karena dianggap kafir. Ya. Dianggap kafir, na'udzubillah. Parah. Jadi bukan perkara sepele yang seperti ini. Ini kerusakan yang ternyata latar belakang dan dasarnya ini. Pelaku dosa besar dianggap kafir. Ya. Karena mereka menganggap juga bahwa ketika kalian wahai kaum muslimin tidak mau berbaiat kepada pemimpin kami, dan baiat itu adalah kewajiban, kalian jatuh dalam perbuatan dosa besar, maka itu cukup menunjukkan kalian kufar, sehingga yang tidak masuk kelompoknya kafir. Ya, kafir. Ini masalah ideologi, ya, masalah keyakinan. Hati-hati. Ya, melenceng sedikit, luar biasa. Imma jatuh kepada Murji'ah atau kepada Khawarij. Dua-duanya salah. Dan nanti ada wasitnya, penengah. Tapi salah juga wasitnya. Ya, maunya enggak mau Murji'ah, enggak mau Khawarij. Ya. Maunya insaf. Ya, enggak sana, enggak sini. Katanya adil, bijaksana, tapi ternyata salah juga karena tidak terbimbing dengan syariat, yaitu sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Ya, jadi paham ya? Terkait dengan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, Murjiah mengatakan tetap dia adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Kaum Khawarij mengatakan apa? Kafir keluar dari Islam. Mu'tazilah enggak. Tidak menyalahkan Murjiah, tidak pula menyalahkan Khawarij. Ya sudahlah, kita ambil jalan tengah saja. Maksudnya apa Mu'tazilah? Iya, kalau menurut kami pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, mereka itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Terus apa? Fasik katanya. Atau istilah mereka manzilah baina manzilatain. Orang tersebut ada di satu kedudukan antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir. Ini juga salah. Karena yang ada di tengah masyarakat juga, dan itu nyata, bukan rekayasa, nyata. Kalau orang meninggal, adanya kuburan muslimin dan kuburan kafir. Enggak ada kuburan manzilah baina manzilatain. Ya, pertengahan begitu enggak ada. Dan itu yang kita hukumi. Ya. Taib masih panjang ininya pembahasan beliau di sini. Ya. Dan sengaja beliau menyebutkan dan menyinggung masalah ini ya, dalam kondisi di sana banyak faedah dalam masalah pembahasan iman, namun nampaknya ini termasuk yang sangat penting terlebih di masa-masa kita sekarang ini. Di saat para dai-dai kesesatan yang menyeru kepada pemahaman ekstrim kanan, ekstrim kiri ya, penyimpangan Murji'ah dan penyimpangan Khawarij itu merajalela di tengah masyarakat sampai hari ini ya, dan dampaknya luar biasa, mengerikan. Salah asuhan, salah belajar, salah mengambil guru, bisa jatuh dalam pemikiran Murji'ah atau Khawarij, dan itu dua-duanya salah. Taib, sampai di sini insyaallah yang kita bahas, dan sebagai penutup. Atau sudah? Isya ya? Sudah. Sudah bunyi tadi. Ya. Adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti kuis berhadiahnya setelah adzan. Penasaran ya? Ini diperuntukkan bagi yang belum pernah dapat. Ya. Yang sudah dapat ya sabar dulu. Ya. Paham ya? Ini untuk sighar dan kibar. Soal yang pertama. Siapa yang siap menjawab? Belum dapat. Hah? Yang belum. Siapa? Deva. Belum pernah dapat. Belum. Iya. Belum kah? Ayo. Kum. Iya. Kum. Enggak boleh nyontek. Insya Allah tidak keluar dari materi yang tadi disampaikan. Ya, insya Allah. Apa pendapat Ahlus Sunnah tentang iman? Meyakini. Terus ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiatan. Masya Allah. Labas ya. Sudah benar, hanya saja dari ungkapan mungkin butuh diperbaiki ya, supaya tidak salah paham. Taib, fadol. Nah, ini langsung diambil aja. Langsung bisa cair ya. Iya. Bisa ya? Iya. Ada bosnya ini. Ya. Bos maksop kan. Cairnya hanya bisa di maksop ya. Nah. Dan bisa dicairkan dalam bentuk uang, tapi belanja. Yang berikutnya, siapa lagi yang belum? Ali. Iya. Yang syabab 2, nanti yang sighor 2 ya. Kalau enggak bisa jawab, antum yang ngasih voucher. Soalnya sudah berani angkat tangan, berarti harus bisa jawab, ya enggak? Kalau enggak bisa harus ngasih voucher. Bukan ke Anan, tapi ke yang lain. Ya, sekarang apa pendapat Murji'ah tentang iman, atau dengan bahasa lain, apa pendapat Murji'ah terhadap pelaku dosa besar selain syirik dari kalangan kaum muslimin? Hah? Mudah, mudah mengamalkan. Gak boleh bisik-bisik ya. Jangan sampai ada sekongkol. Gak apa-apa, saya kasih nanti vouchernya bagi dua. Dikasih bocoran, jangan. Gak boleh. Hah? Tidak mengkafirkan atau mengkafirkan? Mudah mengkafirkan. Murji'ah. Ijlis ya Ali. Man. Ini Teki ya, dari Teki kelas 1. Yang belum. Hah? Siapa yang belum? Abdullah. Sudah. Ah, ya. yang belum. Siapa yang belum? Hah? Tolha, kakinya Tolha. Tolha enggak berani, enggak tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya. Enggak boleh ngarang lo ya. Ntar dulu, yang syabab dulu, yang syabab. Yang syabab. Ini enggak ada yang mau maju. Nah. Azam, kum. Apa jawabannya? Hah? Ya, iman tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi apa? Ya, terus imannya apa itu? Kalau tidak bertambah, tidak berkurang, apa namanya? Imannya sempurna, tetap. Ya. Imannya tetap sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pemahaman apa? Murji'ah. Nah, fadhol. Ya, giliran sighor ini ya. Untuk sighor soalnya gampang sebenarnya. Tapi susah kalau enggak perhatian. Ya. Apa soalnya? Siapakah yang mengatakan, ya, siapakah yang mengatakan bahwa tidak akan mendapatkan ilmu seorang pemalu dan orang yang sombong? Siapa yang mengucapkan? Yang belum dapat, yang syabab sabar nanti episode berikutnya. Hah? Yang sigor bagi-bagi. Siapa? Belum? Fakhri belum? Belum dapat? Belum? Iya, gum. Kalau salah harus ngasih voucher, entar. Soalnya udah tunjuk-tunjuk. Ya, yang lain yang ngalah. Hah. Abdullah bin Abbas. Akhtota. Ya. Yeah. Abdullah bin Abbas. Ya, siapa lagi? Yang sigor, yang MTG ke bawah. Kalau ada RA, RA enggak apa-apa. TK. Hah? Antum apa? MTG. Oh iya, sudah, gum. Apa jawabannya? Mujahid bin Jabr rahimahullah. Ahsanta. Baik, pada jabta wa asabta. hadi voucher. Jazakallah khair. Baqiya wahid. Sisa satu. Pertanyaan pamungkas. Anda bilang tadi apa? Soalnya gampang, tapi susah yang enggak perhatian. Pertanyaannya, berapa nama sahabat yang disebutkan di majlis dari awal sampai akhir? Berapa nama sahabat Nabi? Nama sahabat Nabi yang disebutkan dari awal majlis sampai terakhir. Ayo. Hah? Berapa nama sahabat? Betul ya? Kalau enggak salah kasih voucher yang lainnya. Kalau benar tak tambah vouchernya. Hah? Kum. Kum. Hah? Ah, enggak boleh sokongan, enggak boleh, enggak batal ini. Hah? Bisik-bisik. Sekongkol nanti vouchernya bagi-bagi. Bisikin saya, enggak boleh. Ya, harus murni. Iya. Hah? Berapa? Tiga. Lebih dari tiga atau tiga? Tiga. Siapa saja? Nah, soalnya ini sama bonus ini. Hah? Siapa saja? Tiga kan berarti kan ada memori yang antum ingat itu loh. Jangan tiga. Wah, yang lainnya bisa nyebut lima, empat. Hah? Siapa aja? Abu Hurairah satu. Abu Sa'id Al-Khudri. Abdullah bin Abbas. Terus? Dah. Tiga saja. Ayo, masyaallah. Ahsan. Ayo, barakallahu fiik. Qad ajabta wa asabta. Ini pacarnya. Tapi bonusnya tambahin nanti ya. Ayo, alhamdulillah. Jadi tiga, hanya saja tadi ada yang berulang Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah ya, tapi satu ya kan, dianggap satu sahabat. Ya, makanya perhatian dalam taklim ya, biar dapat faedah ya. Dan insyaallah bermanfaat. Nah, di samping voucher tadi itu tambahan saja, bonus. Taip, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat dan bisa difahami kita semuanya. Afu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.